بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. Terima kasih pada Tuan Imam, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, barisan imam, ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah ilmu dan kelebihan dan kepentingan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Kata Nabi, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan ibadah. Dan kebaikan di dalam agama kamu ialah wara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita, antara berilmu, antara mencari ilmu dengan beribadat, mana yang lebih disukai? Maka Nabi lebih menyukai mencari ilmu. Apa makna kalau ibadat tak ada ilmu? Bukannya Allah terima pun. Ibadat kita ni Allah nak, Allah Taala nak terima kita dengan sebab dua benda. Yang pertama, dengan sebab kita mengikut cara perbuatan Rasulullah. Kita sebut sebagai muttaba'ah. Sembahyang, zakat, haji, puasa, segala ibadat kita Allah Taala terima bila kita ikut dan kita buat macam Rasulullah buat. Dalam bahasa Arab disebut muttaba'ah. Lain daripada jalan yang Nabi Muhammad buat, ditolak. Yang kedua, syarat yang kedua untuk diterima ibadat ialah ikhlas kepada Allah. Kalau betul macam mana pun macam jalan Nabi Muhammad buat, cara Nabi Muhammad buat, dia tiru sebiji-sebiji, sebiji dot serupa macam Nabi, tetapi jika tidak ada keikhlasan, ianya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Maka bagaimana nak mengetahui macam Nabi, macam mana nak tiru Nabi, macam mana nak tahu Nabi buat? Jawapannya mesti menuntut ilmu. Sebab itulah Nabi kata menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah. Sebab ada orang yang mementingkan amal, ilmu tak ada, dia penting amal. Amal. Zikirnya rajin, semayangnya rajin, tetapi ilmu tak rajin menuntut, dia tak dapat. Dia ilmu dulu. Banyak orang yang berzikir, dia faham zikir itu benda yang baik. Betul, zikir benda baik. Tetapi kalau dibuat pada benda yang tak tempatnya, zikir tidak menjadi benda yang baik. Waktu imam berkhutbah, dia berzikir, zikirnya tak baik. Berapa banyak orang yang baca khutbah untuk imam, dia sibuk berzikir, sia-sia zikir dia. Ada zikir yang lebih baik daripada membaca Al-Quran. Ada masanya membaca Al-Quran itu sangat baik, tetapi kadang-kadang zikir lebih baik daripada baca Quran. Masa bila berzikir lebih baik daripada membaca Quran? Apabila tempat yang kena zikir, maka kena zikir. Tempat yang kena zikir rukuk, maka berzikir pada masa rukuk lebih afdal daripada baca Quran masa rukuk. Zikir masa sujud lebih afdal daripada baca Quran pada masa itu. Jangan tuan-tuan duk zikir, jangan tuan-tuan duk baca Quran pula masa rukuk. Allahu akbar, rukuk. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Isteri tanya, apa hai abang baca Quran qul huwallah masa rukuk? Besar pahala, kata dia. Ini ayat Quran. Baca qul huwallah tu sepertiga Quran, kamu tahu? Satu per tiga Quran, kata dia. Satu per tiga dibacanya pada waktu yang bukan tempat dia. Tak kena bacaan dia. Sebab tu yang nak tahu tempat yang kena, tempat yang tak kena membaca, kena ada ilmu. Bila nak berzikir, tak kena tempat, sia-sia berzikir. Bila nak baca Quran, tak kena tempat untuk baca Quran, sia-sialah baca Quran. Yang ni yang kita kena tuan-tuan daripada ilmu ni. Setengah orang dia tak nak menuntut ilmu. Ada ustaz, dia tak nak dengar ceramah ustaz. Ustaz ceramah, dia balik. Jumpa dengan orang atas tangga. Mana ustaz? Balik tengok berita. Tak dengar ceramah ustaz. Ish, apa nak dengarkan apa yang dia mengajar? Saya pun ada. Itu namanya takabur. Kita ni tuan-tuan, ada 9 ilmu. Ada 9 ilmu. Entah-entah dengan sebab kita masuk dalam majlis ilmu, kita dapat satu lagi ilmu, sudah jadi 10 ilmu kita dapat. Tetapi kita bila ada 9 ilmu, langsung tak nak mengaji, langsung tak nak belajar, terus balik, kita akan kekal 9 ilmu sampai bila-bila. Ini yang kita kena faham. Setengah orang dia tak mau mengaji. Buat apa tambah ustaz tu belah sana pula lagi, dia tak nak mengaji. Sekarang nak mengaji dia kira ustaz tu belah mana. Ustaz Kazim belah mana? Entah. Kadang-kadang dia tibai kita, kadang-kadang dia sokong kita. Ustaz lalang, kata dia. Tak nak mengaji dia. Dia nak mengaji yang sama waktu dengan dia. Kalau ustaz tu sama waktu dengan dia, dia datanglah belajar. Tapi kalau ustaz tu lain zon, lain waktu, dia tak nak belajar. Ini pelik-pelik punya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok kelebihan ilmu, Nabi kata, aku lebih suka orang menuntut ilmu daripada beribadah. Sekarang tuan-tuan menuntut ilmu. Ada orang dia tak nak mengaji. Dia duduk belakang-belakang, dia sembahyang sunat. Allahu Akbar. Dia perasan dia betul tu tuan-tuan. Sedangkan kita datang belajar ni tuan-tuan, pahala dia 1000 rakaat sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat daripada pukul 8 sampai pukul 9, berapa rakaat dia dapat? Habis-habis kuat 20 rakaat. 20 rakaat saja dapat. Kita yang datang belajar ni, duk bersila ni tuan-tuan, 1000 rakaat sembahyang sunat. Kalau tuan-tuan tiap-tiap hari mengaji, tuan-tuan tiap-tiap hari panjat bukit datang masjid ni belajar, semalam 1000 rakaat, 30 malam tu ada berapa puluh ribu rakaat tuan-tuan dapat. Kalau sebulan 30 ribu rakaat bersamaan, berapa tahun tuan-tuan sembahyang sunat? Kalau 1000 rakaat sembahyang sunat, 1000 rakaat sembahyang sunat sekali belajar, bersamaan 2 bulan, 3 bulan kita sembahyang sunat. Kita hanya sembahyang sunat tarawih 20 rakaat sebulan, dapat 600 rakaat. Maknanya kalau 1000, sebulan setengah 1000 rakaat. Kalau tiap-tiap malam tuan-tuan belajar, tuan-tuan sembahyang dikira berapa puluh ribu tuan-tuan. Kira tengok. Tapi setengah orang dia tak faham. Setengah orang bila buat ceramah malam Jumaat, dia tak nak buat. Orang nak baca Yasin, sibuk ceramah-ceramah lah, apa lah gitu dia. Ceramah tiap-tiap malam, biarlah malam Jumaat baca Yasin gitu. Alangkah ruginya tuan-tuan. Tak salah baca Yasin, tapi baca lepas Isyak. Buat ceramah dulu, buat kuliah maghrib, lepas Isyak baca Yasin. Apa masalah? Masalahnya ustaz, lepas Isyak lambat balik, saya nak tengok Gusti pukul 11. Ini masalah kita ni. Kadang-kadang marah pada jawatankuasa masjid sebab tak baca Yasin malam Jumaat. Dia panggil ustaz ceramah malam Jumaat, dia marah. Kalau jawatankuasa masjid tak sembahyang Jumaat malam, tak baca Yasin malam Jumaat, kita balik rumah, bacalah Yasin di rumah. Apa masalah? Panggil isteri, panggil anak-anak, tak timba baldi depan kau, bacalah Yasin sampai habis pukul 9. Kata ustaz, kita nak berkat, kata dia. Bacalah Yasin di mana pun barakah. Bukan kata di masjid saja. Ini persoalan ilmu yang kita kena buat tuan-tuan. Hari ini masalah kita ialah ilmu. Nabi sebut awal-awal ilmu yang diangkat sebelum kiamat berlaku ialah ilmu faraid, ilmu pembahagian harta pusaka. Berapa banyak orang hari ini tak tahu pembahagian harta pusaka, tak ambil kisah tentang pembahagian harta pusaka, tak nak belajar pembahagian faraid, dia tak nak belajar. Ilmu yang mula-mula terangkat, lepas itu terangkat satu-satu ilmu. Maka nak kata Nabi, sampai ke muncak ilmu manusia tidak ada. Yaqumun, mereka berdiri, tidak ada imam untuk menyemayangkan mereka. Kemuncak kepada kejahilan yang akan berlaku, orang sudah berdiri dalam saf nak semayang, tu imam tak ada untuk menjadikan tu imam. Ditolak orang ni, yuk kamu jadi imam yuk. Apa pula aku? Mana nampak? Kembung pipi ni. Apa pula aku? Aku muda lagi, hang orang tua. Aku bukan tak boleh. Ni semayang maghrib. Kalau semayang zuhur, no problem. Semayang maghrib ni ada bunyi-bunyi, aku tak boleh. Semayang zuhur tak apa, kata dia. Tolak kawan ni pula, kamu boleh jadi imam. Saya ni terus batuk terus. Tadi duk elok duk ambil wuduk tu, bila kita suruh ambil jadi imam batuk. Ada habis semayang elok je tuan-tuan. Ha, ini dia tabiat yang akan berlaku di akhir zaman. Tak ada orang yang nak semayangkan manusia. Jadi tuan-tuan tak tahu hadis ni dah berlaku ke belum. Orang tak ada nak jadi imam, dah berlaku belum? Kita takut nanti tuan-tuan, tukang masak kita sekarang tom yum seafood Thailand, tukang cuci apa semua ni Bangla, mak kita Indon, besok tu imam pun import, bayar gaji imam import, imam lokal tak ada, imam lokal sibuk buat kerja lain. Esok tu bilai pun import, tu imam pun import. Kita takut benda ni akan berlaku tuan-tuan. Sebab tu kita kena buat. Baru ni saya bercakap di Felda, saya kata kepada satu Felda, tuan-tuan kena buat mak tafiz, ma'ahad tafiz Al-Quran Felda. Panggil semua anak-anak peneroka hafal Quran, hantar mereka belajar, dapat diploma tafiz, ambil ijazah, kemudian balik berkhidmat di Felda-Felda untuk membendung kejahilan-kejahilan yang berlaku di Felda. Kita mempunyai banyak Felda di Malaysia. Berapa banyak gejala dadah yang keluar daripada Felda? Berapa banyak gejala sosial yang keluar daripada Felda? Berapa banyak tok imam Felda yang tua-tua? Berapa banyak ustaz-ustaz yang mengajar dalam Felda? Felda ni tuan-tuan bukannya 10 km daripada jalan utama. Ada Felda yang 20, ada yang 40, ada yang 30 km daripada jalan besar. Siapa yang nak pergi ceramah 30 km ni tuan-tuan jauh-jauh? Melainkan orang yang ada sendiri dalam Felda tu yang kena mengajar orang Felda. Baru betul. Kalau Felda boleh buat hotel di Mekah, kenapa Felda tidak boleh buat ma'atafis khas untuk anak-anak peneroka? Yang mana mereka ni keluar daripada ma'atafis, mereka balik ke Felda masing-masing, bayar gaji kepada mereka, mereka uruskan masjid, mereka takbir masjid, mereka jadi imam, mereka jadi ustaz, mereka membangunkan generasi yang keluar dan ketiga Felda. Kena buat tuan-tuan. Kalau stadium kita boleh buat yang besar-besar, kenapa benda-benda macam itu kita tak boleh buat? Kita takut nanti tuan-tuan tidak ada orang yang nak menyembayangkan mayat kerana kekurangan ilmu. Tidak ada orang yang nak mandikan mayat kerana orang tak berani mandi mayat dan orang tak pandai mandi mayat. Sekarang ni pun dalam satu kampung yang boleh mandi mayat seorang atau dua orang. Orang lain tak berani dan tak pandai mandi mayat. Buatnya orang tu balik kampung, orang yang mandi mayat tu sakit perut, siapa nak mandikan mayat? Kadang-kadang yang belajar mandi mayat tu pun dah 2-3 hari dah jadi mayat lah. Cuba tuan-tuan tengok, buat kursus pengurusan jenazah, yang datang tu pun dah lagi 2-3 hari nak jadi mayat. Tu belaka lah. 78, 89 datang belajar. Memang pun tak lama nak jadi mayat. Mana anak-anak muda ni? Saya tengok malam ni ramai anak-anak muda, remaja-remaja belia-belia ni tuan-tuan. Cukup cantik. Umur 20-an ni barisan depan semua. Yang ni barisan pelapis kita ni tuan-tuan. Macam mana kita nak buat berikan kepada mereka pendidikan dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka inilah yang kehadapan. Kemudian Nabi SAW berkata, An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW qala, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawasanya Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang Allah mahukan kebajikan padanya, nescaya Allah memberikan kefahaman agama kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan hadis sahih. Nabi sebut, Man yuridillahu bihi khaira. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia baik, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia faqih fid din, alim tentang agama, faham tentang agama. Yufaqih fid din. Tuan-tuan, dia beza, beza sangat-sangat sesuatu benda dengan sesuatu benda yang lain. Yang pertama saya sebut bakhil. Bakhil lain, syukh lain. Walaupun dua-duanya sama, tetapi daripada sudut yang berbeza. Bakhil itu apa? Bakhil itu kedekut. Tetapi kedekut untuk diri dia seorang. Dalam poket dia ada 200. Bila tabung berjalan, dia buat-buat tidur. Itu namanya kedekut. Tak nak masuk dia. Tobatlah home, tak masuk. Dia kata aku nak bayar astro. Bagi ke masjid, apa aku nak bayar astro? Dia sayang astro pada jihad lagi. Padahal astro tak boleh tolong dia di hari kiamat. Sedekah boleh tolong. Dia seorang je, dia rasa dia tak nak bagi duit. Dia tak nak tolong orang. Itu nama dia bakhil. Macam lebih kurang Haji Bakhil lah, cerita Labu Labi lah. Punya kedekut. Anak minta tak bagi, isteri minta tak bagi, kereta buruk yang amat, duit berselera. Dia kedekut, tapi bila cikgu murni minta, dia bagi. Kena jet sikit, kena puji sikit. Pembantu kedai dia kata apa? Tuan Haji, di luar ada satu perempuan cantik Tuan Haji, bentuk badannya cantik, mau beli kain Tuan Haji. Apa? Cantik. Ada macam arwah mak encik engkau. Nampak tak? Lebih cantik lagi Tuan Haji. Panggil dia masuk. Masuk-masuk lawa sungguh. Nama dia Cikgu Murni. Nama penuh dia Murni Sarawak binti Dolah Sarawak. Kakak kepada Anita Sarawak. Murni Sarawak ni sekarang duduk di Indonesia, kahwin dengan orang Indon. Bila masuk Cikgu Murni, cikgu tuan-tuan tengok, dia panggil balik budak pelayan kedai dia. Tuan Haji, budak-budak minta makan, telur tak cukup. Makanlah, kepala gajah pun aku belanja. Nampak dia tuan-tuan? Bila dia ada sebab, bila dia ada tujuan yang lain, dia sanggup bagi. Kalau tak ada sebab, dia takkan bagi. Itu nama dia bakhil. Tuan-tuan bayangkan, dia kata, kalau nak minta makan kepala gajah pun makanlah. Tuan Haji bakhil belanja. Ditunjuknya depan Cikgu Murni. Dia kata apa depan Cikgu Murni? Kuli-kuli saya ni memang manja dengan saya Cikgu Murni. Dia panggil kuli pula. Kuli number one. Hindustan kuli number one. Biwi number one. Semuanya number one mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu nama dia bakhil. Yang kedua dipanggil syuh. Syuh maknanya ialah dia bakhil dan dia mengajak orang lain pun bakhil. Yang ini lagi teruk daripada bakhil. Din, kamu jangan sedekah dekat orang tu. Biar dia rasa rumah dia terbakar. Aku tak bagi satu sen, aku tak sedekah pada dia. Kamu pun jangan bagi din, sia-sia kamu bagi pada dia. Ini bukan bakhil, ini nama dia syuh. Dia kedekut, dia ajar anak-anak dia seluruhnya jadi kedekut. Itu nama dia syuh. Serupalah dengan alim. alim lain, faqih lain. Alim mengetahui. Dua campur dua, empat. Tiga campur dua, lima. Itu alim. Alim, ini darjahnya. Faqih, ini darjahnya. Faqih itu apa makna? Faqih itu faham, memahami. Berapa banyak orang yang boleh jadi imam? Pasal dia tahu. Dia hafal Quran. Dia belajar sembahyang. Dia belajar syarat sah sembahyang. Dia belajar syarat membatalkan sembahyang. Dia belajar syarat-syarat nak jadi imam. Itu dipanggil alim. Tetapi bila dia jadi imam, dia tidak boleh menggunakan semata-mata alim. Dia kena darjah yang lain. Darjahnya apa? Faham. Faham. Sekarang hari subuh. Lepas sembahyang subuh, ada kuliah subuh. Dia pun jadi imam. Allahu Akbar. Waladdallin amin. Dibacanya ayat yang sederhana. Wasyamsi waduhaha. Sampai habis. Allahu Akbar. Sambung lagi. Habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatiha. Terus baca doa. Sebab apa tu imam terus baca doa? Sebab ada kuliah subuh. Sekarang subuh lambat. 6 suku. 6.10 masuk subuh. Nak semayang 6.30. Habis semayang 6.45. Hang wirid habis pukul 7. Kuliah subuh nak start go apa? Tapi ada setengah tu imam tak faham. Lepas-lepas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna min... Habis zikir 7 suku. Bila nak start kuliah subuh? Ini namanya Tok Imam yang talah baca. Kita ni kena baca. Barulah nama dia faqih. Alim ramai orang boleh dapat. Tapi faham ramai tak dapat. Dia cuma alim. Dia baca Quran. Allahu Akbar. Baca Quran. Yang budak-budak menangis. Budak-budak menangis, mama sakit, mama sakit. Tu imam teruskan bacaan panjang. Mesti dia berkata, aku hafal Quran panjang ayat aku baca. Dia duduk pasang macam tu. Yang budak-budak ni duduk teriak, yang mak susah hati. Anak dia menangis, mak sembahyang, mak susah hati. Menangis pula dah budak ni, aku nak sembahyang. Tuan-tuan ingat mak dia saja agak susah hati. Sebelah mak dia pun susah hati. Bawa buat apa budak-budak tu menyusahkan orang tu dia. Yang belah sini pun cakap, yang belakang cakap, satu sah tak khusyuk sembahyang. Sebab tu kalau dia faham, dengar saja budak menangis, dia ringkaskan bacaan. Sebab apa dia ringkas? Sebab mak dia susah hati, orang tak khusyuk, dia ringkaskan sembahyang. Imam macam ini dipanggil sebagai faqih. Yang ni yang kita nak, bukan alim saja. Yang kita nak ialah faqih. Alim ni tahu cara ambil wuduk. Tahu cara ambil wuduk. Mula-mula kumur. Lepas kumur, masukkan air dalam hidung. Lepas tu hembus. Belajar pula kumur tu macam mana. Syarat kumur ialah mengalirkan air dalam mulut. Memomok, buang. Itu kumur. Bukan memomok, telan. Salah. Tu bukan kumur. Tu nama dia minum. Kena belajar tentang kumur tu apa makna. Kumur ni masukkan air dalam mulut, melari-larikan air dalam mulut. Cara nak buang air tu pun ada cara. Bukan tuan-tuan boleh kumur-kumur, buang, mancut air. Jatuh atas kaki orang sebelah. Panah je kaki dia. Kan ada yang makan kaki ni, kan ada. Ni bergaduh di depan tu. Tempat wuduk tu bergaduh. Ini tak baca. Alim tahu cara masukkan air dalam hidung. Cara masukkan air dalam hidung dan keluarkan balik. Keluarkan balik. Bukan masuk air. Ditarik terus. Lemah ni tuan-tuan ni. Lemah ni. Tepuk merah hidung. Itu bukan nama dia. Menghidup air. Menghisap air. Banyak orang tahu cara ambil wuduk. Tapi banyak orang tak faham ambil wuduk. Dia tak faham. Dia faham nak ambil wuduk mesti buka pipe. Kita kata ambil lah air wuduk dengan botol ni pun boleh. Sebotol ni boleh ambil wuduk. Kita bawa rombongan. Bila bawa rombongan, kita kata baik, kita berhenti sembahyang. Bila berhenti sembahyang dekat masjid, datang balik Jumaat. Kenapa makcik? Ayuh tak ada ustaz, kata dia. Tempat wuduk tak ada, tak adanya ayuh, kata dia. Kita kata apa susah, makcik ada air mineral. Ada lah, kata dia. Ambil air mineral ni, wuduk. Mana dua kolahnya ustaz, kata dia. Takkan makcik nak bawa tangki dua kolah makcik, duduk atas bah tu, rebok bah tu, runtuh lah bah tu. Bah pula dua tingkat, runtuh saja lah. Ni pun boleh. Oh boleh, ustaz ya boleh. Sebab tu kena faham. Ada orang yang tahu cara ambil wuduk dengan botol air tapi tak faham. Kumur saja sekak. Dahlah air sebotol air. Kumur sekak. Eh, cukup ke air ni? Memang tak cukup lah yang kamu kumur sampai setengahnya buat apa? Sebab tu kita kena faham. Setengah orang dia tak faham. Nabi sebut, orang yang baik, Allah kata dia faham tentang agama. Bila agama dia faham, semua benda dia faham. Nabi tak kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi siyasah. Siapa-siapa ya Allah Taala nak bagi baik, maka diberikan faham tentang politik. Tak ada. Hari ini banyak orang faham politik, faham sungguh dia, tapi agama dia tak faham. Nabi kata kalau dia faham agama, seluruh benda dia faham. Dia berniaga jadi elok, dia kahwin jadi elok, dia berpolitik jadi elok, dia jadi yang berhormat jadi elok. Pendek kata kalau dia faham agama, semua jadi baik. Sebab tu saya tak nak mengajar pada tuan-tuan politik. Saya mengajar pada tuan-tuan agama. Bila saya mengajar tuan-tuan agama, tuan-tuan faham agama, maka tuan-tuan akan menjadi ahli politik yang baik. Masalah dia malam ni, berapa banyak ahli politik yang datang main mengaji? Siapa dia ni ahli politik main malam ni? Depa duk suruh saya pergi dengar ceramah politik. Banyak orang-orang ahli politik, dia kata, Ustaz Kazim tak pernah dengar pun ceramah politik kita. Buat apa saya nak dengar ceramah politik hampa? Saya bukan orang politik. Saya orang agama. Hampa yang kena main mengaji. Belajar dengan orang yang mengajar agama, kemudian kamu akan jadi ahli politik. Saya orang agama, saya sudah faham kerana politik. Mana hak saya patut pangkah, mana yang saya tak patut pangkah, saya faham. Tetapi orang politik belum tentu faham agama. Orang politik, berilah pokok yang paling tinggi dalam Malaysia, dia sanggup panjat, pasang bendera. Pokok apa yang paling tinggi dalam Malaysia? Pokok yang berada di atas gunung yang paling tinggi di Malaysia. Itulah pokok paling tinggi. Boleh faham, Cik Alias? Tak faham. Pokok yang paling tinggi dalam Malaysia ialah pokok yang berada di gunung yang paling tinggi. Memang dia lah paling tinggi. Walaupun pokok tu tinggi itu je tu. Orang sanggup pasang bendera di atas pokok. Panjat. Ni. Buluh ni, kayu ni, ikat di mulut, gigit. Gigit ni. Macam rembo je panjat pokok. Rupa nak pasang bendera. 3 pagi pasang bendera. Tapi sayang, semayang subuh, tak panjat masjid untuk datang. Berapa banyak orang lain boleh pasang bendera. 3 pagi dia panjat pokok pasang bendera. Tetapi 3, 5 pagi, 6 pagi tak boleh panjat masjid untuk semayang subuh. Tentang fikir, mana lebih besar, pasang bendera atau semayang subuh berjemaah? Faham agama betul-betul. Dengar ceramah politik tak ada pahala apa. Harus saja menuntut ilmu, wajib hukum dia. Wajib talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Ceramah politik tak wajib. Bukan tuan-tuan belajar fiqah berjemaah politik. Cara-cara menunaikan haji ada tuan-tuan? Tak ada. Cara-cara belajar Quran, mad jaiz munfasil, ada tuan-tuan belajar ceramah politik? Mampu tak ada. Maknanya kuliah agama lagi besar daripada politik. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham hadis ini. Nabi nak sebut kepada kita bahawa orang yang baik, orang yang Allah nak bagi baik, orang yang faham agama. Bila dia faham agama, dia pergi ceramah politik, dia boleh nilai. Bila dia faham agama, dia faham Islam, dia boleh pilih parti mana yang dia nak. Sebab tu Nabi kata, beri faham tentang agama dulu, baru bagi faham tentang politik. Bila dia dah faham agama, dia akan jadikan politik itu bersih. Dia bukan politik satu detik game, bukan. Politik adalah satu benda yang sangat bersih jika kita faham agama. Hari ini politik menjadi kotor sebab pahaman agama tidak ada. Dia tak faham agama, walaupun dia ada agama, dia tak faham agama, akhirnya dia tak jadi baik. Sebab itu dalam kuliah-kuliah saya, saya menekankan bab agama. Saya baca kitab, saya hurai kitab, walaupun kadang-kadang huraian saya menyentuh politik, tapi orang politik memandang huraian saya dari sudut politik. Ustaz ni tak sokong aku ni, ustaz ni tak sokong kami ni. Tapi dia tak pandang daripada sudut agama. Agama cerita macam ini, agama cerita macam ini, hadis cerita macam ini, Quran kata macam ini. Orang politik wajib tunduk pada hadis, wajib tunduk pada agama. Dia tak boleh paksa orang. Sebab tu ada satu ustaz dulu, bila saya kata kita tidak boleh membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah, saya kemukakan dalil-dalil Quran. Saya kemukakan dalil-dalil Quran. Oh, dia sebut ceramah saya. Dia sebut nama saya dalam ceramah. Dia kata saya ni mengajar dengan orang belih lah. Orang tu tak reti hujah dengan dia. Cubalah lawan dengan hujah orang politik. Saya kata silakan. Dia kata tak ada nas dalam Quran yang melarang orang kafir baca, orang kafir Kristian sebut nama Allah. Tak ada nas. Dia kata apa orang Melayu bodoh sangat, tak reti nak beza mana dia kitab Bible dengan mana dia kitab Injil, mana dia kitab Quran. Saya ni sebut dalam masjid ni tuan-tuan. Kalau luar masjid saya kata kat ustaz ni bodoh. Berapa banyak orang Melayu tak reti baca Quran? Berapa banyak orang Islam tak reti baca Quran tuan-tuan? Saya mengajar orang baca Quran daripada tahun 92 lagi tuan-tuan. Tak reti, sok dok tazo tak reti. Abang ni huruf apa? Dia ulang balik pada alif. Alif ba ta sa. Kita tunjuk ni huruf apa? Dia ulang balik alif ba ta sa. Dia hafal ni sok. Bila kita ubah sok dok tazo, kita ubah dok sok ketubuh dia tak boleh buat dah. Tak reti tuan-tuan. Akhirnya dia akan baca terjemahan. Saya pernah membaca satu terjemahan Bible yang menggunakan kalimah Allah berfirman. Allah berfirman, wahai Rasulku. Kalau dibagi pada orang yang tak reti baca Quran, dia akan anggap itu adalah ayat Quran. Sebab Bible menulis terjemahannya Allah berfirman. Bahaya tuan-tuan. Dan dia kata, bukannya salah. Kita salah mak bapak lah sebab tak reti ajar anak sampai tak reti baca Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, berapa banyak mak bapak yang larang anak dia jangan hisap dadah. Tapi mak anak-anak tetap hisap dadah. Adakah salah mak bapak? Mak bapak dia kata jangan berzina, buat juga. Mak bapak dia kata jangan tikam nombor ekor, dia buat juga. Salah mak bapak dah. Mak bapak keluar malam-malam cari anak perempuan dia. Mak bapak kurung anak perempuan dia. Jangan keluar, jangan pergi keluar dengan jantan. Tak balik rumah. Bapak cari di mana-mana pun. Ajar, rotan, pukul. Bapak hantar anak di sekolah. Bapak ambil anak habis sekolah. Tapi anak dia tetap mengandung, tuan-tuan. 16 tahun anak dia. Perempuan mengandung. Dia kata dekat saya, jangan ustaz kata saya tak jaga anak ustaz. Saya hantar dia pergi sekolah. Saya ambil dia dari sekolah. Saya tahu pergerakan dia ustaz. Saya kunci rumah tak bagi keluar ustaz. Tapi saya pergi kerja ustaz. Saya cari nafkah. Akhirnya mengandung juga anak saya dengan budak 17 tahun. Saya pergi jumpa budak laki-laki dan keluarga budak laki-laki. Hang jangan kawan dengan anak aku. Wahai abang, wahai kakak, jagalah anak abang. Anak abang ni duk bawa anak dara saya. Saya takut jadi apa-apa. Mak bapak dia kata, mereka dah besar. Mereka fikirlah. Bila mengandung anak saya, mereka sembah kaki saya, ustaz. Janganlah repot polis, janganlah repot polis. Kami susahlah kita bagi menikah sajalah. Dulu saya kata, hampa jangan buat ke anak saya. Jagalah anak hampa, hampa kata apa. Tuan-tuan, jangan kata bahawa mak bapak tak ambil kisah pada anak-anak. Sebab tu kita ada kuasa. Kita patut gunakan kuasa kita, tahan. Sebab itulah datangnya undang-undang. Kita larang anak kita jangan berzina. Tapi anak berzina juga. Sebab itulah datangnya undang-undang. Kalau kamu berzina, sebab 100 kali. Sebab kita tak boleh kontrol sehabis-habisnya. Melainkan ada satu kuasa yang kontrol. Begitulah dengan kalimah Allah. Yang ini yang kita kena faham. Tapi sayang tuan-tuan, orang politik bercakap daripada sudut politik dan kepentingan politik. Kita orang agama bercakap daripada sudut agama. Sebab tu dia kata dia nak hujah dengan saya. Dia nak hujah dengan saya. Tak apa, saya sahut cabaran dia. Silakan hujah dengan saya. Saya hanya kemukakan tafsir dari Quran dan saya hanya buka kitab Bahrul Mazi saja. Cukup. Kemukakan dalil kamu. Tapi tolong jangan buat dalam markas. Buat dalam stadium. Tak ada duit untuk sewa stadium, saya bayar stadium. Jangan mempermain-mainkan agama. Kena faham betul-betul tuan-tuan. Depa duk marah. Tajuk CD saya yang terbaru, mempertahankan kalimah Allah. Apa ni tuan-tuan? Semua benda nak bagi pada kafir. Nak bagi pada puak-puak kafir sampai kalimah Allah pun nak bagi ni. Bila kita dah bagi depa guna kalimah Allah, adakah kita yakin bahawa mereka akan menggunakan kalimah Allah pada jalan yang betul? Kita bagi puak-puak kafir ni guna kalimah Allah. Ditulisnya pada baju. Tulis Allah di baju mereka. Masuklah jamban. Tuan-tuan reda lah. Kata-kata Allah yang mulia dalam tempat yang kotor. Nak tanggung dosa kita. Mereka tulis tetu di badan mereka Allah. Masuk dalam tanah bergelumang dengan dosa. Redakah kita? Sebab tu bila kita ada kuasa kita pertahankan. Hampa tidak Islam. Hampa jangan guna kalimah Allah. Sebab hampa tak reti guna kalimah Allah. Hampa boleh guna kalimah Allah. Masuk Islam dulu. Benda ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Innani anallah. La ilaha illa ana. Wa aqimis salata li zikri. Terang-terang Allah Ta'ala sebut. Syarat penggunaan kalimah Allah. Dia kata tidak ada hukum haram orang kafir guna kalimah Allah. Saya kemukakan ayat Quran. Innani anallah la ilaha illa ana wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya kata Allah, aku ni Tuhan. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Syarat penggunaan kalimah Allah ialah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kristian kata Allah ada anak. Kristian kata Tuhan Bapa ada. Maka mereka secara automatik tak boleh pakai. Sebab Allah sendiri buat syarat. Syarat penggunaan kalimah Allah ialah syaratnya Allah tidak ada anak, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan anak. Allah kata, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku. Maknanya, kalau digunakan kalimah Allah, dan Allah tu pula dibangsakan ada bapa dan ada anak, kita dah menolak satu ayat Quran. Sebab tu saya menjawab daripada sudut agama. Saya tidak menjawab daripada sudut politik. Tetapi orang politik memahami kalimah Allah ini untuk memenangi hati-hati pengundi. Terlalu mencari pengundi-pengundi yang bukan Islam. Terlalu kebulok dengan pengundi-pengundi daripada bukan Islam. Ini masalah dia sekarang. Tidak pernah yakin dengan Tuhan. Yang memberikan kemenangan bukan pengundi-pengundi bukan Islam. Yang memberikan kemenangan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita takut dengan orang kafir sampai kita terpaksa tunduk kepada mereka? Yang beri kemenangan kepada kita, yang memberikan pertolongan kepada kita, Allah. Tapi kalau kita dah tak jaga Allah, Allah takkan tolong kita. Ihfazillah yahfazka. Surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, tolonglah Allah. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu dan Allah mengukuhkan kedudukan kamu. Kalau dalam bab kalimah Allah pun kita tak tolong bersihkan daripada syirik, daripada trinity, daripada konsep ketuhanan tiga, kita tak tolong membersihkan kalimah Allah daripada pencemaran syirik orang-orang Kristian, Allah takkan tolong kita dan Allah takkan meneguhkan kedudukan kita di muka bumi. Sila rujuk surah Muhammad ayat 7, 8 dan 9. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ini kita kena faham. Sebab tu saya tak sebut, yang ni kita kena tahu. Saya tak sebut tahu. Saya sebut kita kena faham. Dan faham itulah lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu baru setakat tahu. Faham lebih tinggi daripada ilmu. Faqih dia boleh faham. Yang kita nak bentuk masyarakat kita sekarang ialah masyarakat yang memahami. Sekarang kita bentuk masyarakat cuma tahu. Bila dia tahu, dia tak faham. Macam kita didik anak-anak kita lulus SPM. Anak-anak kita hanya lulus SPM. Dia pandai matematik, dia pandai sejarah, dia pandai bahasa Inggeris. Tapi nak tukar kepala paip, dia tak tahu. Nak tukar kepala paip, nak tukar getah dalam kepala paip, dia tak tahu. Dalam bab pelajaran, dia pandai. Internet pejam mata aja tuan-tuan. Nak buat kerja komputer ni, papak-papak siap kerja komputer, cerdik dia. Tapi nak tukar bak lampu, tak reti. Nak sapu sampah, tak pandai. Yang perempuan nak masak kari pun tak reti. Nak basuh kain pun tak reti. Nak lipat kain pun tak reti. Di antara buat kerja komputer dengan lipat kain, yang mana lebih asas ni? Yang mana lebih asas? Memasak ke asas? Ataupun cekap matematik asas. Cuba tuan-tuan tengok orang tua-tua dulu-dulu. Ada masuk universiti? Tak. Saya ingat tok saya tuan-tuan, opah saya. Bila postman hantar surat, opah saya gunting rambut saya. Tok tiri saya, dia gunting rambut tok perempuan. Bila panjang saya pi suruh dia gunting. Tengah duk gunting, postman datang. Dia kata, makcik ada surat naik basikal, postman masa itu. Tok saya kata, hang baca lah, bukan reti baca. Postman tu tentu kerja pula, baca surat dia pula. Nuh, anak di Sabah hantar surat, postman kena baca. Pasal apa postman kena baca? Pasal tok saya tak reti baca. Tapi tok saya tuan-tuan buat rumah dia. Dia perempuan, dia buat rumah. Dia buat rumah. Dia pahat, dia tarah, dia buat siap rumah dia. Panjang dengan tangga apa-apa siap. Kebun durian atas bukit dia tebang jadikan kebun durian. Tanah bendang berelung-elung. Dan dia tidak ada hutang. Dia cerdik, dia buat rumah sendiri. Dia tebas hutan, tanam durian, dia buat bendang. Bendang berekar-ekar, kebun berekar-ekar. Kebun durian atas bukit dia tebang jadikan kebun durian. Tanah bendang berelung-elung. Dan dia tidak ada hutang. Dia cerdik, dia buat rumah sendiri. Dia tebas hutan, tanam durian, dia buat bendang. Bendang berekar-ekar, kebun berekar-ekar. Orang sekarang masuk universiti, sijilnya tinggi ini, boleh lapik nasi lemak. Tetapi berapa kebun yang dia buka? Berapa ladang yang dia pugar? Dan soalan yang kena tanya, berapa banyak hutang yang dia ada sekarang? Akhirnya nak bayar hutang, jual tanah opak, jual tanah tok, nak bayar hutang PTPTN dengan kad kredit. Sekarang siapa yang lebih cerdik, opak atau budak universiti? Ini yang kita kena faham. Orang dulu-dulu tuan-tuan tak reti macam kita ni. Bila sebut komputer, dia panggil menatang. Ni menatang apa ni? Ni bukan menatang tok, ni komputer. Oh. Duk tengok, duk pula, duk atas main tu. Ni menatang apa pula? Ha, yang ni baru menatang. Nama dia mouse. Nampak ni? Ha, ni baru binatang. Dia bukan tahu apa tu. Tetapi hutang tak ada. Anak-anak pergi mengaji boleh dia bayar. Makan minum anak-anak dia cukup. Dan mereka tak pernah pinjam alung tu. Orang sekarang buka kedai besar-besar, kereta besar-besar, alung simbah cak. Balik kampung suruh tok jual tanah nak bayar hutang alung. Sekarang siapa yang cerdik? Orang dulu atau orang sekarang? Yang ini yang kita kena faham. You faqih, ilmu itu. Kita hanya mengajar teori kepada anak-anak bangsa kita. Tetapi kita tak mengajar satu benda yang menjadikan mereka boleh survive dalam kehidupan. Orang dulu-dulu mengajar satu benda yang boleh menjadi survive budak-budak. Walaupun dia tak letak, tak pandai dalam pelajaran, tapi dia mahir tukar rumah. Dia buat rumah orang beratus biji. Itulah hasil pendapatan dia bagi makan anak-anak dia. Kerja dia buat rumah orang sebab dia tukar rumah. Tapi rumah dia tak siap. Nampak tak tukar rumah? Ada kemahiran dia. Kemahiran dia apa? Mengajar Quran. Bila dia kahwin, dia mengajar Quran. Anak dia masuk universiti dengan bacaan Quran. Upah orang bagi duit RM5 sebulan. Upah baca Quran dengan dia. Dia boleh hidup orang dulu-dulu. Kemahirannya apa? Kemahirannya cuma mengayam saja. Mengayam saja. Dia boleh ayam sikap. Dia boleh ayam bumbung. Dia boleh ayam atap. Dia boleh ayam ketupat. Daripada situ dia boleh hidup, tuan-tuan. Masya Allah. Orang dulu-dulu ada kepakaran dia. Pegang je urat, pandai sentuh urat. Sekarang jadi tukang urut. Kemahiran inilah yang kita tidak ada. Kemahiran inilah yang dipanggil sebagai yufaqih, faham. Tapi kita hanya bergantung kepada alim semata-mata. Bergantung kepada ilmu, tuan-tuan. Kita tak diberikan konsep kemahiran itu. Bila sudah ada ilmu, mahirkan dengan faqih. Jangan semata-mata berilmu tetapi tidak memahami. Tidak memahami inilah yang merugikan kita. Fahum la yafqahum. Mereka adalah golongan yang tak faham. Yang inilah yang leceh, ya tuan-tuan. Baik, hadis yang seterusnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan seorang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah adalah kelebihanku, yakni kelebihan Nabi Muhammad dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang berbuat ibadah, kelebihannya macam kelebihan Nabi Muhammad dengan orang yang paling rendah darjatnya. Ini dia, tuan-tuan, darjat orang berilmu. Sayang, tuan-tuan, hari ini orang berilmu ni orang tak kisah. Dia tak peduli dengan orang ilmu. Dia anggap pemikiran orang berilmu macam pemikiran dia. Orang berilmu, dia fikir berlapis-lapis. Berlapis-lapis, baru dia cakap. Sebab tu kalau kita bercakap dengan orang berilmu, ikut sajalah, tuan-tuan. Kita kadang-kadang banyak soal. Bila banyak soal tu jadi masalah. Orang berilmu bukan pemikiran macam kita. Kadang-kadang dia tengok dulu baru dia cakap. Kadang-kadang dia telek dulu baru dia buat. Kita ni buat dulu baru telek. Buat dulu baru tanya. Ini masalah kita. Tu yang satu pondan datang jumpa saya. Telefon saya. Sebab dia dah buang alat kelamin dia. Umur 25 tahun. Dia buang alat kelamin laki-laki dia di Singapura. Buang habis, tak ada nak jadi perempuan. Bila buang, dia kata, "Ustaz, sekarang saya menyesal saya buang, Ustaz. Saya tidur sakit, saya berjalan sakit, saya duduk sakit, apa pun sakit, menyesal saya buang, Ustaz. Macam mana saya nak buat sekarang, Ustaz? Saya kata nak buat macam mana? Benda dah dibuang. Siapa nak bagi spare part? Siapa? Siapa yang nak mendermakan organ ni tuan-tuan? Sila tak angkat tangan. Tolonglah ustaz, saya menyesal ustaz. Tiap-tiap hari makan ubat banyak ustaz. Saya kata tak ada lah kak. Kak makanlah ubat. Kak makanlah ubat. Abang makanlah ubat. Nama kata nak jadi benda tu ada balik, nak tumbuh, lama-lama tumbuh, tak ada dah. Saya susah hati ustaz, saya takut, saya sakit ustaz, nak buat macam mana? Ustaz boleh tak kita jumpa, kita bincang ustaz, tak bayar. Jumpa-jumpa kan jadi kot lain, saya bukan kuat sangat pun iman pun, harap pakai soroban ni tuan-tuan. Tak bayarlah abang, abang buatlah kerja abang. Buat macam mana lagi dah, yang kata buang, buat patut masa nak buang tu, telefon. Ustaz, saya ni laki-laki, saya nak jadi perempuan, nak buang ustaz. Apa pendapat ustaz? Baru betul, ini dah buat tanya, nak buat kerja dah apa? Itu yang pukul 3 pagi saya dapat panggilan telefon. Ustaz, datang menjabat agama ustaz. Saya kata kenapa? Tolong jamin. Kenapa? Kena tangkap ustaz. Ha, buat apa pula? Khalwat. Ya Allah. Tolong ustaz, saya tak nampak orang lain ustaz. Ustaz je ustaz. Tolonglah ustaz, saya tak nampak orang lain ustaz. Nak bagi tahu pada isteri takut dia marah ustaz, bagi tahu kawan-kawan malu ustaz. Tolonglah ustaz. Saya kata saya minta maaf, saya tak nak jamin. Tolonglah ustaz, saya tak mahu pergi cari orang lain, saya tak musybah. Pergi cari orang lain. Ustaz tolonglah ustaz. Saya kata, masa hang khalwat, hang tak ajak saya pun. Tapi bila hang susah, pandai pula mengajak saya. Cubalah masa dia nak khalwat, ustaz. Bagi ustaz cantik ustaz. Main nak jual ustaz. Patut-patut benda itu lah. Ini tidak ada sibuk kena tangkap. Duduk dalam lokap di pejabat agama tu sibuk telefon kita minta jamin. Tak kena tuan-tuan. Tanggung kamu sendiri lah. Ini yang masalah kita ni. Tak mau buat. Tak nak tanya sebelum buat. Dah buat baru sibuk nak tanya. Ini yang jadi masalah tu yang ramai kena tipu. Ada orang dia bawa pada saya emas. Jongkong-jongkong emas. Pelaburan emas. Ustaz, saya melabur, dia bagi emas ni ustaz. Saya kata saya tak faham lah abang. Macam mana pelaburan ni. Bagi saya abang, tak payah labur lah abang. Pening kepala. Bagi duit dapat emas. Nanti harga emas macam-macam ni saya tak tahu, saya kata. Saya tak mau campur ini benda tak penting. Tak payahlah abang melabur. Dia melabur juga tuan-tuan. 70 ribu lebur tuan-tuan. Mah habis, duit pun habis. Bila kita dah cakap, tak nak ikut juga, masalah juga. Itu pun jadi masalah. Satu orang datang pada saya, ustaz, saya nak kahwin. Bagus. Masalah dia bapak tak setuju. Mak tak setuju. Boyfriend dia ada. Ni boyfriend saya ustaz, kawan saya. Kami nak kahwin di Siam. Apa pendapat ustaz? Saya kata, kamu duduk di mana? Saya duduk di Kelang. Kelang ke Siam tu lebih pada dua marhalah. Hukumnya sah kalau kamu nak kahwin di Siam. Tapi kamu kena ingat. Bila kamu tak daftarkan perkahwinan kamu di sini, jadi banyak masalah. Satu. Yang kedua, benda ni mak bapak tak reda pada kamu. Mak tak bagi kahwin, bapak tak setuju. Bila kamu kahwin juga, saya bimbang nanti perkahwinan ni tak barakah. Yang ketiga saya kata, abang ada anak tak? Abang ada anak tak? Dia ni suami orang, nak kahwin dengan anak dara orang. Abang ada anak? Ada. Kalau anak perempuan abang, orang bawa lari pergi nikah di Siam, abang rasa apa? Macam itulah perasaan bapak dia ni. Masalah dia, saya dah minang elok-elok. Dia orang tolak, ustaz. Dia orang tolak. Itu yang saya nak kahwin sana je. Lagipun dia setuju. Saya kata, kalau begitu, pulanglah. Tapi saya kata, saya tak setuju. Cuba cari jalan. Macam mana nak bagi mak bapak tu setuju. Dia mau kahwin juga di Siam. Kahwin 3 bulan, tuan-tuan. Anak budak perempuan ni mai jumpa saya balik. Menangis-nangis. 3 bulan kahwin, menangis-nangis. Bila dapat isteri pertama, dia dapat tahu yang dia kahwin, isteri pertama serang dia di ofis. Bukan sekadar isteri pertama dia serang di ofis, mak bapak isteri pertama pun serang di ofis. Mak bapak si laki-laki tu pun serang dia di ofis. sekarang suami dia langsung tak balik lah. Pasal isteri pertama dah ikat kaki tangan. Kamu keluar jumpa dengan bini kamu, jaga kamu, ceraikan bini nombor dua kamu. Suami dia telefon, aku ceraikan kamu. Mak bapak dah marah, mak bapak sendiri dah marah. Suami yang dikasihi pun dah ceraikan kita. Kawan-kawan di ofis pun dah tahu malunya kita. Dara dah habis, silap-silap dah mengandung. Siapa nak jaga anak kamu? Nak ngaku siapa? Sijil tak didaftarkan. Nak binkan pada siapa? Nak tuntut nafkah pada siapa? Saya kata pada dia akak. Dulu saya dah cakap pada akak. Tapi akak tak nak ikut. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Sendiri mau ingat, sendiri mau fikir. Maka ingat dan fikir itu mesti ada ilmu. Ridha Allah fi ridha walidain. Keredaan Allah letaknya pada keredaan dua mak bapak. Kalau apa yang kita buat, mak bapak tak reda, tak payahlah buat tuan-tuan. Tak lama, huru-hara lah nanti. Inilah pentingnya ilmu. Ini tidak, nak juga kahwin. Kahwin-kahwin, lari ke Pulau Lombok. Dapat anak tiga, telefon suruh ambil pula. Menyusahkan orang pula. Masa lari tak fikir. Cinta punya pasal. Sebab tu Nabi sebut, jangan cinta pada yang lain lebih daripada Allah dan Rasul. Bila kamu cinta yang lain lebih daripada Allah dan Rasul, kamu jadi buta dan pekak. Hubbukan lisyai yu'ma wa yusam. Siapa-siapa yang cinta pada Allah, cinta yang pada orang lain lebih daripada Allah dan Rasul, dia jadi buta dan dia jadi pekak. Sepatutnya kita hanya cinta pada Allah dan Rasul. Yang lain-lainnya jangan cinta lebih daripada hak. Cinta yang melebihi hak, cinta pada Allah, silakan. Cinta pada Rasul, silakan. Tapi cinta pada lain jangan lebih daripada hak. Nur, ya, kita kan ya bercinta, berpacaran ya Nur. Kita ada halangan daripada ibu bapa Nur. Apa kata kita pulang ke Indonesia? Kita bisa kawin di sana, di sana, di sana. Nur kena fikir, mak saya tak kasih, mak saya enggak setuju, enggak bisa. Saya bimbang, saya khawatir. Nanti kalau saya ikut mas, Allah enggak redha pada saya sama saya. Mas baliklah ke Lombok, kawinlah dengan orang Lombok. Saya sayang pada mak saya lebih daripada mas. Saya sayang pada Allah lebih daripada saya sayang pada mak saya. Sekarang mak saya membela saya 22 tahun. Mas baru kenal saya 2 bulan. Saya belum tahu hati budi mas, tapi hati budi mak saya sudah tahu. Minta maaf mas. Carilah orang lain. Perak mu ada, gangsa mu ada. Bukan sekat mas saja. Banyak lagi orang lain. Tapi masalah ada kita tak nak fikir macam itu. Nafsu diikut, nafsu diikut. Habislah. Kalaulah kita ada ilmu tuan-tuan, dalam Islam tidak ada luah mati mak telan mati bapak. Mana ada confuse-confuse? Orang kampung sebut confuse. Tak ada confuse tuan-tuan. Saya serba salah lah Ustaz. Macam buat yang ini, apa kata ini, buat ini, apa kata ini. Ya Allah, dalam Islam tak ada serba salah. Dalam Islam semuanya excellent. Semuanya ada jawapan. Ustaz, isteri saya ajak saya pergi Pulau Pangkor cuti raya Cina. Mak saya kata balik sebab mak nak jumpa. Saya peninglah ustaz. Mak ke isteri? Mak. Pak, mak abang suruh balik raya Cina. Ada benda nak mesyuarat tentang pembahagian harta pusaka. Awak kan ajak dia nak pergi Pulau Pangkor. Salah dia mak panggil. Awak, dia buat tangan untuk pusing macam tu. Dah. Mak ke isteri, mak ke isteri. Telepon mak. Mak tak dapatlah mak, ada hal sikit. Tipu mak pula. Serba salah ustaz. Dah janji dengan isteri ustaz. Sebab tu isteri kena faham. Tak apa abang. Dah mak panggil, wajib pada abang balik. Kita pergi lain kali. Untung dapat isteri macam ini. Dan isteri macam ini pun untung. Dia dah taat pada suami, taat pada mak mertua dia, syurga tuan-tuan. Tapi berapa banyak isteri dia, abang pilih, nak mak abang atau nak saya? Kalau abang balik aja, siap abang. Saya takkan lagi baik dengan abang. Dia buat kata dua pula. Ha, yang tu yang saya pening tu, Ustaz. Dia bagi kata dua. Cerai lah. Oh, masalah. Kalau abang balik ikut mak abang, kita pisah. Tak apa. Pisah pun tak apa. Aku sayang mak lebih pada kamu. Sebab Nabi kata taat pada mak lebih pada taat pada isteri. Dengan mak tak boleh bercerai. Dengan isteri boleh bercerai. Tu keedah dia. Senangnya hidup. Serupalah akak-akak dapat suami jahat. Ada satu isteri datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, suami akak pukul akak, tak bagi nafkah pada akak, terajang akak, pukul anak-anak. Bila balik mabuk-mabuk, Ustaz, macam mana nak buat? Minta cerai akak. Kalau dia tak nak cerai, kan minta basah. Akak kemukakan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dia pukul akak, salinan surat doktor, salinan report polis, tunjuk kepada mahkamah, saya nak cerai, suami saya tak bertanggungjawab. Tuan-tuan tahu apa dia cakap kat saya? Dia kata, Ustaz, tak nak sampai cerai-cerai. Sebab saya sayang kat dia. Kalau sayang, akak tahanlah muka akak untuk ditumbuk setiap hari. Apa punya saya tak faham, tuan-tuan. Lebam muka ni. Saya tak naklah cerai-cerai. Ustaz buatlah jampi bagi dia lembut hati. Ya Allah. Dia tak faham masalah. Cerailah. Banyak lagi jejaka-jejaka idaman yang nak ambil kita. Masalah dia kita tak yakin pada jodoh. Kita tak yakin pada ketentuan Tuhan. Bila bercerai, kita patut doa pada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku suami yang lebih baik daripada suami yang dah bercerai dengan aku, ya Allah. Tiap-tiap hari doa, datanglah Allah Ta'ala hantarkan orang yang lebih baik daripada suami kita. Ini dia yang dikatakan ilmu. Setengah orang dia tak tahu cara nak minta cerai, dia tak tahu jalan nak minta cerai, dia tak tahu sebab nak minta cerai, dia tak tahu. Akhirnya dia kena seksa dan seksa dengan isteri dia. Sebab apa? Jawapan dia lah, kau tak tahu. Ingatkan dah jadi isteri tak boleh minta cerai, kau berdosa. Tak berdosa kau. Sebab kau ada hak. Tuan-tuan ni kena buat seminar-seminar kekeluargaan macam ini. Membasmi kejahilan orang perempuan dalam bab hak-hak orang perempuan. Sebab ada orang perempuan yang faham, bila kahwin tak boleh lawan suami, tak boleh minta cerai, tak boleh mengadu pada qadi, tak boleh mengadu pada ustaz, tak boleh mengadu pada hakim kerana membuka aib suami. Akhirnya dia tahan. Akhirnya mati sakit jantung. Ini yang kita kena fikir tengok. Orang perempuan dengan orang laki-laki ni, kebanyakan orang laki-laki banyak sakit jantung. Orang perempuan jarang. Itu kelebihan orang perempuan. Ya, demo ni jarang sakit jantung. Ni sebuah 20 yang sakit jantung, 16 laki-laki, 4 perempuan. Orang laki-laki ramai pula. Di antara 16 laki-laki yang sakit jantung tu pula, lebih daripada separuh tak ada janggut. Itulah rahsia simpan janggut. Contoh ingat saja-saja kan Nabi suruh simpan janggut. Ada sebab. Hormon, enzim yang keluar pada janggut, pada bahagian janggut ini, memberikan kebaikan pada jantung. Lepas tu yang mana belum simpan janggut, simpan lah. Tu sudah cukur lah, biar lah. Biar panjang urut, nurut. Tapi misal potong lah. Jangan misal tak potong pula, masuk dalam mulut misal, macam memerang. Nak makan nasi pun selak, burulah telan. Ya Allah. Isteri pun nak geli. Minum susu ni, setengah susu ni. Duk urut misal, panggil isteri. Pah, tidak. Pah, tidak. Isteri pun mengetak, panggil. Janggut ni tuan-tuan, akak-akak kalau suami ada janggut, main janggut suami tu. Ambil peluh janggut suami. Akak-akak pun sihat. Tu rahsia janggut. Tapi orang tak mau ambil dia. Si buang janggut. Simpan. Masalah dia, Ustaz, janggut saya kalau panjang, Ustaz, tak cantik, Ustaz. Berjabang, Ustaz. Bercabang dua, Ustaz. Apa susah? Ambil iron. Rebonding. InsyaAllah, lembut elok. Tak ada masalah. Ambil sunnah Rasulullah. Adalah sebab sunnah Rasulullah. Kenapa gamak-gamak ya tuan-tuan, orang perempuan ni jarang sakit jantung? Jawapan dia sebab mereka ni cakap lepas. Dia pitching dia tu elok je keluar. Beleter. Jadi dia beleter tu, dia rupanya menjalankan jantung dengan baik. Abang ni balik lambat, baliklah cepat sikit. Dia lepaskan. Yang suami ni tahan, sabar, sabar. Tu sakit jantung tu. Wallahualam betul ke tidak ya. Saya sebut je. Sebab tu kita tuan-tuan janganlah. Kadang-kadang orang perempuan ni dia tak faham letik suami. Kadang-kadang dia tak faham. Tu yang duk beletir je. Apa pekdah beletir? Letih je lepas. Cakap pelan-pelan. Tak payah beletir. Abang, saya nak tegur abang satu benda je. Saya letih tunggu abang balik pukul 12, balik pukul 1. Saya minta tolong pada abang. Boleh tak abang balik awal sikit? Lain kali. Tu je saya minta. Cakap pelan-pelan. Serius. Tak ada gelak-gelak. Tak ada merengek-rengek. Serius cakap. Abang, abang bagi sebulan dekat saya 500. 500 lah ikan, bawang, beras, api, kopi, telefon, elektrik, air. Mana cukup? Abang kena bagi saya 1,500. Tak cukup, abang bagi 500. Itu pun kadang-kadang abang minta pula tengah bulan. Mana nak cari? Saya minta pada abang 1,500 mulai bulan depan. Sebab gaji abang pun 7,000. Ada suami tuan-tuan, gaji dia 12,000. Dia bagi dekat isteri dia 200 je sebulan. Zalim punya suami. Suami dia timbalan pengarah negeri tuan-tuan. Gaji 12,000. Isteri dia 200. Itu pun isteri nak bagi dekat mak ada lagi. Nak makan apa tuan-tuan? Duit poket 200. Kesian dekat isteri. Melidi kubis. Kalau gaji tuan-tuan 12,000, maknanya nafkah untuk isteri 1,200. 10% daripada pendapatan tuan-tuan. Gaji tuan-tuan 1,000, untuk isteri 100. Ini gaji 12,000, 200 bagi. Subhanallah. Kena bagi untuk mereka. Nah, apa? Ini belanja dapur 2,000. Untuk kamu 500 duit poket. Ha, baru betul. Isteri nak main kut, nak melabur dalam cacing. Ini letih. Kena tipu. 3 bulan kena tipu. Duduk di rumah macam cacing kepanasan. Kita tanya dekat dia, kenapa akak panas macam ni? Bukan cacing kepanasan je. Akak melabur dalam cacing. Kena tipu. Patutlah pun. Udah cacing kepanasan. Baik yang terakhir. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunjukkan kepada kebajikan, ia akan mendapat ganjaran amalannya. Dan ganjaran amalan orang yang membuat, yang mengikut akan dia. Subhanallah. Tuan-tuan mengajar anak tuan-tuan semayang. Anak tuan-tuan pun boleh semayang. Maka pahala tuan-tuan mengajar, tuan-tuan dapat. Pahala anak semayang tu, pahala dia pun tuan-tuan dapat. Lepas dia mengajar, lepas tuan-tuan mengajar anak tuan-tuan, dia kahwin, dia mengajar pula cucu tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat pahala berpanjang-panjangan sampai bila-bila. Inilah dia kelebihan ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan di sini pengurusi masjid, tuan-tuan anjurkan majlis ilmu. Walaupun tuan-tuan tak mengajar, walaupun tuan-tuan tak bagi ceramah, tuan-tuan hanya penganjur je. Orang yang datang mengajar dan orang yang datang belajar, orang yang datang belajar menuntut ilmu daripada yang mengajar, dia amalkan, tuan-tuan penganjur pun dapat pahala. Saya tengok tuan-tuan kuliah maghrib ada 3-4, kena tambah lagi tu. Supaya kita dapat pahala banyak. Ustaz, duit tak ada ustaz. Buat dulu. Nanti duit datang lah. Saya mengajar ni tuan-tuan. Bukan saya demand. Saya tak demand. Minta duit berapa ratus, berapa ribu. Baru ni saya pergi di Kedah. Hari Rabu yang lepas. Saya pergi di Kedah. Saya makan di rumah satu orang. Saya ni jenis tak makan malam. Tapi kalau dah paksa tuan-tuan nak kata apa? Nak kata apa? Tarik pergi ke rumah juga. Kita kena rai juga orang pun. Macam cerita Labu Labi lah. Kan Haji Bakhil pergi tepi pantai. Pergi piknik. Kan anak Haji Bakhil tanya. Ewa-ewa, ayah ni sejak mak mati sudah pakai seluar pendek nampak. Kan kita nak pergi piknik. Nampak tu? Labu Labi tu. Haji Bakhil. Pergi ke tepi pantai. Jumpa Cikgu Murni tengah duk buat Cikgu Tadika tepi pantai. Apa jawab Haji Bakhil? Macam janji-janji pula. Kan Cikgu Murni bawa Tuan Haji Bakhil pergi makan kuih di hampanya tika. Cikgu Murni bawa keset Haji Bakhil pakai spek hitam. Pasang lagu orang putih. Isak baik. Cikgu Murni kata apa? Tuan Haji, jemputlah makan. Tak apalah Cikgu Murni, saya belum lapar. Takkan tak sudi. Kalau sudah dipaksa, apa boleh buat? Mana ada Cikgu Murni paksa dia? Ini gatai ni tuan-tuan. Saya nak cerita hak paksa tu lah. Cerita daripada pagi seluar pendek. Cuma tuan-tuan tengok cerita tu. Kalau sudah dipaksa, apa boleh buat? Makan ngak-ngak-ngak habis. Sedap pula Cikgu Murni. Minta lagi satu. Wih, itu dia. Inilah dia tuan-tuan. Nama dia. Nama dia. Ulat dah naik daun. Ini dia lah ni. Kalau dipaksa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kena buat. Saya pergi rumah Pak Jin. Dia jamu laksa. Kegemaran saya memang laksa. Sebelum makan Tuan Haji ni kata. Ustaz, baru ni saya pergi pasar hari. Pasar minggu. Di Kedah ni tuan-tuan. Pasar minggu ni. Pasar minggu ni. Depa duk siar CD saya. Malam ke siang ke. Di Kedah pasar minggu dia. Pasang speaker besar-besar. Pasar minggu dia. Pasar hari dia. Pasang speaker. 2-3 pasang. Masuk dalam pekan hari. Keluar suara saya. Ni sekarang ni. Mereka duduk dengar ni. Jangan ni. Bye-bye. Pakcik. Mereka dengar. Jadi ramai yang berkerumun. Bila pasang CD, TV. Pakat duduk tengok. Ada satu pakcik. Dia kata ustaz. Satu orang. Saya tengok juga ceramah ustaz tu. Saya tengok. Dia kata ustaz ni tak boleh pakai. Ni teruk punya ustaz ni. Tak boleh pakai. Teruk je pakai. Dengan duk panggil dia ceramah. Jadi saya tanya dekat orang tua tu. Teruk macam mana Ustaz Kazim ni? Dia ceramah minta duit. Demand sampai 2,000. Saya bila dengar macam tu ustaz. Saya marah. Ha? Kenalah buku dengan ruah. Saya tanya dekat dia. Hang kenal ke Ustaz Kazim? Tak kenal. Pernahkah panggil Ustaz Kazim ceramah? Tak pernah. Habis tu hang tahu mana dia minta sampai 2,000. Orang lah abang. Ni abang. Saya ni panggil Ustaz Kazim. Main mengajak di masjid saya. Sebulan sekali. Ustaz Kazim tak pernah tanya pun. Berapa ribu nak bagi ke dia. Dia makan di rumah saya. Dia tidur apa dia makan di rumah saya. Saya telefon dia. Dia parking pun depan rumah saya. Saya bagi dia 500 daripada Ipoh Piala Star. 500 tu pun tak cukup saya rasa tu. Dia tak minta. Dia tak minta lebih pun. Masa bila yang abang kata dia minta duit. Minyak daripada Ipoh Piala Star 120. Tol saja 80. Dah 200. Bagi dekat dia 500, tinggal 300. Bayar kat dereba 50, tinggal 2.5. Singgah pula makan laksa di Sungai Perak, 20 ringgit. Tinggal lagi 230 ringgit. Balik rumah pula pukul 2 pagi. Cuba abang fikir tengok. Terus menonong balik tuan-tuan. Tuan-tuan ingat nilai orang mengajak ni tuan-tuan. Nilai dia dengan nilai 500, nilai 1,000 lah. Sebab ada bendahari masjid dia kata. Ustaz tu duduk dekatnya. Tapi main mengajak bagi 100. Kalau kita upah tukang kebun pun 50 dia kerja sehari. Ustaz mengajar sejam dapat 100. Bukan nilai 100 tu yang kita nak, bukan ustaz tu yang kita nilaikan, nilainya ilmu ni. Ilmu itulah yang kita kena nilai. Saya ni macam tuan-tuan juga. Tapi ilmu yang saya mengajar kepada tuan-tuan, yang ni tak sah, yang ni haram, yang ni sah, yang ni betul. Ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Adakah nilai ilmu tu 100? Nilai ilmu tu 1000? Nilai ilmu tu 200? Tak, tuan-tuan. Tak. Saya tegur satu tok imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladdallin. Tak mana salah. Tak mana salah. Oi, tuan-tuan dengar tadi macam Mekah ya. Mekah tak Mekah, batal semayang. Bila saya mengajar si teguh, si imam, cuba ulang balik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amtu, dia lah salahnya. Dia sebut sira, dia tak sebut sirat. Ihdinas siratal mustaqim, dia sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, dia sebut sira, bukan sira, sira. Adakah nilaian nak menegur imam tu bagi dia duit RM1, dia mengajak, adakah RM100 tu boleh bayar tuan-tuan? Sedangkan Fatihah tu ialah jaminan sah semayang. Semayang pula amalan yang paling penting dalam hidup kita. Kalau tak sah Fatihah, tak sah semayang. Tak sah semayang, ditolak segala ibadat. Nilaian dia RM1 dah. Ha ni kena faham tuan-tuan. Jadi ustaz dia tak minta duit, saya tak minta duit. Orang bagi duit ambil, tak bagi sudah. Tak bagi, kalau bagi tak cukup, tak main dah. Susah apa saya? Tak ada susah apa saya? Bagi ambil, tak bagi sudah. Kalau bagi tak cukup, tak main dah. Sudah. Ada tempat yang saya pergi tuan-tuan, di satu negeri, di pantai timur, RM70 tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak rumah saya di Ipoh, naik kereta, naik kapal terbang, bukan naik kereta, naik kapal terbang. Sagu hati untuk saya RM70. Kalau tuan-tuan sanggup, pergilah berceramah. Naik kapal terbang tuan-tuan. Saya pergi ceramah naik bus ekspres. Nu, jauh nu. Bayaran untuk saya RM60. Di negeri, negeri Pantai Timur ni ada tiga. Tuan-tuan pilih lah negeri mana tuan-tuan nak. Pilih lah. Lagi marah dia bawa pula. RM60 tuan-tuan, 2 hari 2 malam tinggal anak isteri, hanya semata-mata mengajar. Tapi nak buat macam mana, itulah rezeki orang bagi ambil je lah. Tapi jauh dalam hati saya, saya bukan marah mereka tak nilai saya. Yang saya marah mereka pandang rendah pada ilmu agama. Ilmu mereka nak, tapi mereka tidak sanggup berkorban. Yang ni yang kita kena ubah tuan-tuan. Ilmu tidak ada nilai. Ilmu tidak ada ternilainya. Tapi kalau tuan-tuan nilaikan dengan nilaian yang sangat rendah. Subhanallah. Saya balik daripada Pahang tuan-tuan. Habis break pack. Break pack tu habis. Saya berjalan bunyi yang apa benda ni. Rupanya licin, tak ada apa dah. Belaga besi dah. Besok pergi ke pemen-pemen geleng kepala. Ya, lu taklah mati. Habis, dua-dua belah habis. Tinggal hak depan. Nasib baik ada hak depan. Saya bawa laju tuan-tuan. Masa tu saya pingan PA saya, driver saya tak ikut. Saya balik malam tu juga daripada Pahang. Sepanjang jalan asyik brek bunyi, asyik brek bunyi, asyik bunyi brek. Rupanya tak ada brek pad. Belaga besi, boleh jadi jam. Dia tak faham risiko saya. Saya berjalan 7 kali accident sepanjang saya mengajar. Belum masuk payah tayar pancit. Belum masuk lagi kereta rosak. Belum masuk aksiden tengah jalan. Lori trailer bungkui tengah jalan. Nak ke mana tuan-tuan? Nak lompat angkat kereta lembut. Selagi keren tak ubah, selagi itulah kita duduk dalam kereta. 3 pagi dah sekarang. Yang dengar ceramah kita tadi tidak lena lah. Dah mimpi people of Tioman dah pun. Tapi ustaz yang ceramah masih lagi dalam kereta. Sejuknya dia. Anak-anak dia tak jumpa. Isteri dia tak tengok. Tapi orang tak nilai tuan-tuan. Sedangkan penilaian orang yang berilmu tu subhanallah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, mulai saat ini, bukan saya suruh tuan-tuan bayar mahal-mahal pada ustaz-ustaz. Yang saya suruh, tolong nilai. Ada yang panggil ceramah, tapi dia tak nilai ustaz. Nak tunggu di tol pun tak mau. Kita dah kata dah abang, saya tak reti ni abang. Tak mana nak main ni, saya tak tahu. Saya dari Ipoh ni abang. Ustaz terus. Lepas tu ustaz nampak simpang. Ustaz masuk kanan. Ustaz terus lagi. Terus. Sampai tu dekat jalan nak pergi Shah Alam lah. Ni bukan abang ni. Ni bukan ni Shah Alam ni. Patah balik pula. Apa salahnya tunggu di tol. Ikut bawah. Tu pusing. Saya bukan orang sini. Sebab ada orang yang jemput saya di Kuala Lumpur. Mereka kata saya orang duduk di jalan Ipoh. Padahal saya duduk di Ipoh, bukan jalan Ipoh. Teruk sungguh. Teruk tuan-tuan, dia kata saya duduk jalan Ipoh. Dah, dia kata saya duduk di Ipoh. Saya tak tahu jalan Kuala Lumpur. Ada yang tak ambil tahu langsung. Dia tahu tak tu sampai. Apa salahnya tuan-tuan? Saya pergi ke satu tempat tuan-tuan. Bila pergi ceramah nak mengajak ni tuan-tuan, Allah, ayak pun tak pergi. Ayak tak bagi. Ada pula tandas pun tak ada. Tandas ada, pintu tak ada. Tuan-tuan tak susah hati. Masuk dalam tandas, pintu tak ada. Kita masuk-masuk-masuk nak mana? Pintu ni turun, sudah tak ada pula tak. Apa salahnya tuan-tuan? Buatkan satu khas. Tandas kita tu khas. Kunci elok-elok. Bila penceramah datang, bila tok guru datang, itulah pintu dia. Orang lain tak boleh pakai. Tandas kita ada 12. Satu reserve untuk tok guru. Apa salah? Saya pernah pergi mengajar satu masjid tuan-tuan. Elok duduk aja tengok-tengok nampak orang. Sebab pintunya betul-betul sama parah dengan muka. Sudah. Saya panggil PA saya mai duduk teman. Duduk depan pintu. Kebetulan PA saya badan gemuk. Eloklah. Tak mau tukar tuan-tuan. Inilah yang kita rasa tak selesa. Sedangkan guru nak mengajar ni tuan-tuan, dia juga tengok keselesaan. Kadang-kadang yang panggil ceramah tu imam. Setiap usaha tak campur, pengurusi tak ambil tahu. Tu imam yang ambil tahu. Jatuh kuasa langsung tak ambil tahu. Ini pun satu juga masalah. Kita dah pegang masjid, kita dah pegang jatuh kuasa. Masjid ni amanah kita. Pasal apa kita tak buat kerja? Kenapa setiap usaha diam? Kenapa pengurusi tak buat kerja? Ada bendahari yang duit dalam bank dia 200 ribu. Bila kita nak buat program minta 1,000, tak nak bagi dia. Nak buat ceramah maulud, nak buat makan-makan, minta 2,000 peruntukan nak jamu orang kampung makan, tak nak bagi dia. Sedangkan duit tu duit orang ramai, bagi balik pada orang ramai. Jemput ustaz-ustaz mengajar banyak-banyak. Barakah akan turun pada kita. Tuan-tuan ingat, bila masjid tuan-tuan ini buat ceramah banyak-banyak, malaikat rahmat akan turun tiap-tiap malam di kampung tuan-tuan. Bila malaikat rahmat turun tiap-tiap malam di kampung kita, apa yang akan jadi di kampung kita? Yang inilah yang kita nak. Tapi bila majlis ilmu kurang, bila pengajian tidak ada, malaikat rahmat akan hilang. Akhirnya rahmat dicabut daripada kita. Nabi kata ada sejenis malaikat yang kerjanya berjalan saja-saja, dan dia mencari di mana orang menuntut ilmu. Bila ada orang menuntut ilmu, dia singgah di situ dan dia mendoakan kepada orang yang belajar. Daripada mereka belajar sampai balik ke rumah, malaikat doakan, ya Allah, ampunkan dosa mereka, berkatkanlah mereka, ya Allah. Lepas tu malaikat ini akan pergi pula tempat lain, dia cari lagi mana ada majlis ilmu. Tuan-tuan tak mahu kan malaikat minta doa macam itu pada kita? Jadi sama-samalah kita buatkan lagi pengajian, suka pada majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih pada setiap usaha, terima kasih pada jutaan kuasa pengurusi masjid kerana menjemput saya ke masjid tuan-tuan pada malam ini. Saya ni dah berceramah ke seluruh Malaysia ni tuan-tuan, dah 18 tahun. Sarawak, Singapura, semua saya pergi dah. Inilah kali pertama saya ceramah di Damansara Damai selepas 18 tahun saya menjadi penceramah. Jadi kalau nak jemput balik, tunggulah 18 tahun lagi insya-Allah. Saya datang lagi lah ustaz ya. Wallahu a'lam. Saya dah semayang semua, saya nak balik, saya tak nak makan sebab saya dah makan petang tadi. Terima kasih kepada Cik Wan yang jamu saya makan petang ni. Terima kasih kepada Dr. Hasbullah daripada Taman Ihsan yang membuat terapi ozon, membersihkan darah saya dengan oksigen petang tadi. Ya, badan jadi ringan, jadi sihat. Untuk makluman tuan-tuan, saya dah tak tidur malam, 28 malam dah tak tidur. Tak boleh tidur malam. Jadi mudah-mudahan dengan rawatan daripada Dr. Hasbullah dengan izin Allah Ta'ala tadi, malam ni bolehlah saya tidur insya-Allah. Ya, dah 28 malam saya tak tidur, dah penat dah tuan-tuan. Baik, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.